إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمون Jamaah sidang Id yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepatnya 1 Syawal 1445 Hijriah, kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia keluar berbondong-bondong dari tempat tinggalnya menuju kepada satu titik yang sama, yakni Musalla Id, untuk menegakkan salat Idul Fitri. Demikian juga di pada hari ini, di seluruh penjuru dunia, kaum muslimun mengumandangkan, membesarkan, mengagungkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini datang dari Al-Quranul Karim, datang juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nama dengan Idul Fitri. Namun tahukah kita apa yang terkandung dari nama yang tersusun dari 2 suku kata tersebut, Id dan Al-Fitri? Dari sinilah kita akan mengupas tentang 2 suku kata Idul Fitri yang akan kita sebutkan di bagian akhir tentang hikmah dibalik disyariatkannya Idul Fitri itu sendiri. Suku kata yang pertama diambil dari kata Id, dari kata ada, ya'udu, audan, idan. Kembali. Makna daripada Id adalah perayaan yang berulang-ulang selama siklus setahun. Setiap tahunnya kaum muslimin merayakan Idul Fitri. Di sana ada Idul Adha yang lainnya. Genaplah perayaan dalam kaum muslimin, terdapat 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Makna Id yang lainnya adalah jam'un, berkumpul. Oleh karena itu setiap hari Id, baik itu perpekannya, hari Id dalam satu Jumat, hari Jumat. Demikian juga hari Id dalam 1 tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Terdapat makna perkumpulan di sana. Kaum muslimun berkumpul untuk merayakan hari perayaan Id tersebut. Kemudian kata Fitri, terdapat 2 makna yang datang dari para ulama. Pertama, makna Fitri adalah al-iftar, berbuka dari sebulan penuh. Selama bulan Ramadan, sebelum bulan Syawal. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Abu Hurairah, hadani al-yawmani naha fihima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an siyamihima Idul Fitri wa Idul Adha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 2 hari ini Nabi SAW melarang untuk berpuasa padanya, yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Karena diantara makna fitri adalah berbuka dan tidak boleh untuk berpuasa di hari tersebut. Sebagaimana juga datang dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Lissa'imi farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqai rabbi." Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan ketika dia berbuka. Kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Makna kegembiraan ketika dia berbuka. Selama sebulan penuh berpuasa. Selama bulan Ramadan. Hari Idul Fitri. Hari tanggal 1 Syawal. Dia berbuka. Itulah makna yang pertama tentang fitri. Hari di mana kaum muslimin berbuka dari puasa mereka pada bulan Ramadan. Makna fitri yang kedua. Di sini terdapat rahasia ilahiyah. Kenapa disilakan dengan fitri? Karena diambil dari kata fatara e fitra. Setiap orang yang keluar dari bulan Ramadan menuju kepada satu Syawal, hari fitri, dia kembali kepada tabiat fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia. Mana tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwasanya bulan puasa adalah bulan penuh dengan ampunan dari awalnya sampai akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk diampuni setiap orang yang menegakkan bulan puasa, baik itu puasanya menahan lapar ataupun salat malamnya salat tarawih, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diampuni. Datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, beriman akan kewajibannya, mengharap pahala dari bulan puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa dia yang terdahulu. Sama dengan hadis ini datang dari sahabat Abdurrahman bin Auf dari Ashabus Sunan, demikian juga Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan." "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu kharaja min adh-dhudubi qayami waladathu ummuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Allah azza wa jalla memfardukan, mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan, serta aku pun mensunnahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan salat malam selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa yang menegakkan salat pada bulan Ramadan, dia keluar darinya dalam keadaan dosanya terhapus, seakan-akan dia baru terlahir dari ibunya. Secara sanad hadis ini lemah, namun dengan kumpulan jalan yang datang, karena banyak sekali jalannya, serta dengan usul yang pertama tadi kita katakan dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, naik pada derajat hasan, hadisnya sampai pada tingkatan hasan. Apalagi dikuatkan dengan dalil-dalil yang lainnya bahwasanya orang yang keluar dari bulan Ramadan, tiba pada hari satu Syawal, bulan fitri, kemudian dia mengamalkan seluruh yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya dia terampuni dari dosa-dosa dia. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, serta dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan terhapus dosa-dosa selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan, akan diampuni orang yang keluar daripadanya setelah dia melaksanakan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semana dengan hadis tersebut datang dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja fala rafatha wala fasaqa fa innahu raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang haji yakni ke Baitullahil Haram, kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kekejian, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, dia kembali dari hajinya seakan-akan dia baru terlahir dari ibunya. Seakan-akan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dia dan tercatat catatan yang baru, belum memiliki dosa sama sekali. Jamaah sidang Id yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna yang kedua tentang fitri, artinya adalah fitrah orang tersebut. Ketika dia mengamalkan bulan Ramadan masuk di satu Syawal, pertanda hari fitri, dia terlahir sebagai orang yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang baru lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya adalah suci. Fitrah artinya adalah belum melakukan kesalahan, belum melakukan dosa. Dia terlahir dalam keadaan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu menjadi entah Yahudi atau Nasoro ataupun Majusi. Jemaah sidang Id yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengisyaratkan kepada kita sebagai bentuk peringatan dari beliau, jauh hari sebelum masuk di bulan Ramadan, jauh hari sebelum tiba hari fitri, bahwasanya orang yang keluar dari Ramadan tiba di hari fitri, kemudian dia tidak menjadi fitri, dengan artian dia tidak kembali kepada fitrahnya, dia tidak diampuni dosanya, sungguh celaka orang tersebut. Datang sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para sahabat pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke 3 derajat mimbar. Naik pada tingkatan pertama beliau mengucapkan amin. Naik pada tingkatan kedua beliau mengucapkan amin. Naik pada tingkatan berikutnya beliau mengucapkan amin. Para sahabat pun penasaran, akhirnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin, amin, amin. Fama amanta?" Wahai Rasulullah, kami mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar, satu demi satu derajat mimbar, engkau mengatakan amin, amin dan amin. Apa yang engkau aminkan? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya atani Jibrilu anifan, faqala ya Muhammad ragima anfu. Man dakhala Ramadan thumma salakha min fala yughfar la faqul amin faqultu amin. Barusan malaikat Jibril datang kepadaku, kepada mengatakan, wahai Muhammad, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Seseorang yang masuk pada bulan Ramadan kemudian dia berpaling dari bulan Ramadan dalam keadaan dia belum terampuni. Al hadis ini syarat bahwasanya orang yang keluar dari bulan Ramadan kemudian tidak kembali kepada makna fitri, tidak terampuni dosanya, orang tersebut celaka dan dia tidak mendapati keutamaan dari satu Syawal yang diistilahkan oleh para ulama dengan hari fitri, hari kembali kepada fitrah. Jama'id yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita simpulkan tentang hikmah disyariatkannya Allah Subhanahu wa taala tentang hari fitri setelah melewati bulan Ramadan sebulan penuh. Paling pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Bersyukur dengan ditandai paling pertama disyariatkan pada hari fitri adalah untuk menegakkan salat Id. Meskipun di sana ada syariat yang lain pada hari Id. Datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik bagian daripada hari Id yang tidak boleh untuk berpuasa padanya. Adalah hari dibebaskan makan, hari dipuaskan minum, namun jangan lupa juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, yang paling pertama disyariatkan oleh kaum muslim, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah untuk menegakkan salat, menunjukkan bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari fitri, kemudian setelah itu silakan untuk bebas makan dan juga minum. Hikmah yang lainnya disyariatkan tentang hari fitri, antara dengan makna berbuka ataupun bermakna kembali kepada fitrah kaum muslimin, bahwasanya ini adalah peluang dalam satu tahun, kesempatan dalam satu tahun untuk memperbaiki diri, membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna mati dan meninggal dunia kembali kepada Allah dalam keadaan terbebas dari catatan-catatan dosa. Oleh karena itu ini peluang hanya satu kali dalam setahun. Belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan kali berikutnya. Belum tentu bisa kita bertemu lagi dengan hari fitri berikutnya. Disyariatkannya hari fitri yang lainnya adalah agar supaya umat manusia mengenal bahwasanya dalam setahun penuh sebelum bulan Ramadan, dalam satu tahun penuh sebelum datang hari fitri, dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan dosa, dia pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia peluang untuk kembali kepada fitri, Allah berikan dia peluang untuk menghapus dosa-dosa dia dengan cara ujian 30 hari penuh selama bulan Ramadan, kemudian terlahir kembali seperti lahir bagaikan orang yang baru lahir dari ibunya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.